Afwan ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sambungkannya ke syukur langsung. Saya sambungkan supaya waktunya efektif. Kita kembalikan dulu ke syukur, lalu kita jawab yang ini. Ya, nyambung ini. Kalau Anda sudah diberikan nikmat, umur sudah diberikan, kaki, tangan, sampai dari kepala sampai ujung kaki diberikan, maka yang diminta oleh Allah enggak banyak. Syukur. Saya nanti sambungkan ke sini. Apa itu syukur? Pelan-pelan. Saya beri contoh, jangan handphone lah, pisang aja. Saya berikan pisang ke Pak Indra misalnya. Saya kasih. Hukum pemberian, kalau sudah dikasih, biasanya apa? Responnya terima kasih. Pasti itu. Begitu diterima, memberikan kasih. Gitu kan ya? Sekarang Allah berikan kepada kita sesuatu, nikmat yang sangat luar biasa. Ada rizki yang gak usah nyari tadi, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang kedua yang harus dicari, dan diberikan itu. Maka saat kita menerima itu semua, kita ingin berterima kasih. Dalam bahasa Arab, terima kasih itu dari kata syakara. Syakara. Sinnya besar ya, syakara, bukan sin kecil. Tum sudah tahu? Kalau sin kecil artinya mabuk. Artinya mabuk kalau sin kecil. Ya. Makanya kita ungkapkan dalam bahasa Arab yang simpel syukran, terima kasih. Ya. Tapi kalau pakai sin kecil, syukran, selamat mabuk, itu artinya itu. Kecil, itu nanti ya. Syukran, selamat mabuk. La taqrabu salata wa antum sukara, pakai sin kecil. Ya. Sekarang perhatikan. Maka Allah enggak minta banyak. Anda diberikan nikmat, ucapkan terima kasih pada Allah. Ucapkan terima kasih. Ya. Sekarang perhatikan, saya pelan-pelan ya. Saya tadi kasih satu pisang ya. Bukan. Bapak ucapkan apa tadi? Terima kasih. Ah, kalau diucapkan terima kasih, kita jawab apa? Kembali sama-sama. Cukup sampai di situ. Allah karena Khalik mesti beda dengan makhluk. Mesti beda. Ketika kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, ya Allah, bukan kembali bahasanya, bukan sama-sama. Turun ayat Quran surah 14 ayat ke-7. Adinda kita tadi bacakan. Wa idz ta'adzana rabbukum. Saya maklumkan nih ke semuanya, kata Allah. Saya beritahukan, semuanya mesti tahu. La in syakartu lazidannakum. Jika Anda berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan, bukan sama-sama. Saya double, saya tambah kembali nikmatnya. Ya Allah, terima kasih pisang, dikasih satu, datang lagi satu. Ya Allah, terima kasih satu, datang lagi satu, Allah. Dan Allah kalau sudah senang, bukan satu yang diberikan. Sekali diberikan, 10 dikembalikan. 10 dikembalikan. La azidannakum. Al-An'am, Quran surah 6, ayat 160. Quran surah 6, ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan saja, dikembalikan 10 kali lipat. Ini ketika Anda berterima kasih kepada Allah, itu dikembalikan kepada kita. Ya, 10 kali lipat. Makanya saat Anda bersyukur kepada Allah, syukur kalimatnya, terima kasih, itu manfaatnya untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita, kembali ke kita. Maka turunlah Quran surah 31 ayat ke-12 itu. Ya, Quran surah Luqman ayat 12. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Jelas ya? Tinggal pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur itu? Karena jangan-jangan saya sudah bersyukur, tapi Allah nggak tambah. Nah, cara kita mungkin yang keliru. Nah, ini yang mau saya sempurnakan. Kita berakhir di sini dan kita sempurnakan jawaban ini. Syukur itu tidaklah disebutkan di Quran, di hadis, bahkan dalam kalimat bahasa Arab, kecuali mengungkapkan rasa terima kasih atas nikmat yang diperoleh, dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Itu syukur. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara bersyukur, gunakan nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Ya Allah, lebih baik. Misal, tadi saya ajarkan kasih mata, Allah minta lihat yang baik-baik. Itu syukur. Kalau Anda mengucapkan alhamdulillah, tapi pandangannya menatap tanpa batasan, itu bukan syukur. Dikasih lisan sehat, ucapkan yang baik-baik. Kalau mengucapkan alhamdulillah tapi gosip juga, itu bukan syukur. Telinga juga begitu, semua sama ya. Karena itu ketika orang mengatakan saya syukur, gunakan nikmat pada yang disukai oleh Allah. Sekarang umur, kita kembalikan. Dikasih usia, yuk kita bandingkan. ada orang 6 tahun. Kata Allah mesti umur. Kalau ingin syukur, umur. Manfaat. Mana pertama? Musa. Allah, orang Kairo. Matanya buta. Ini kisah nyata. Matanya buta. Usia 6 tahun, Pak. Bu. Mengatakan pada ayahnya, ya abati uridul Quran, pa, saya ingin hafal Quran. Maka ayahnya kemudian membuat, merenovasi motornya, dimodifikasi, ya, dashboardnya kemudian didesain lagi untuk hafalan Quran. Dibonceng anaknya, menempuh jarak 20 km. Bapaknya bonceng sendiri, Pak. Masya Allah, untuk hafal Quran. Allah. Ketika diboncengan itu menuju ke tempat bertemu dengan syekhnya, tiba-tiba datang di tempatnya, syekhnya cuma bilang, ikra, baca. Dibaca satu ayat, alif, lam, mim, hasbuk, sudah katanya. On, bukra, balik lagi sini besok. Kira-kira bapak ibu bagaimana perasaan kita? Sudah mau hafal Quran, datang ke guru, udah menempuh jarak 20 kilo, datang ke guru baca satu ayat. Setelah alif, lam, mim, sudah pulang, besok sini lagi ya. Datang lagi gak? Tidak mudah. Musa saking inginnya hafal, terus berangkat. Kadarullah dalam hitungan bulan hafal Quran. Bapaknya yang nganter belum hafal, anaknya hafal. Setiap di jalan berdoa pada Allah. Bapaknya selalu mengulang, review. Di bapaknya setiap anaknya sudah hafal, simpan ayatnya di depan, sambil di jalan sambil lihat begini lagi. Anaknya membacakan. Anaknya hafal Quran, yang buta bapaknya belum hafal, tapi atas wasilah orang tuanya. Anda bayangkan, Musa 6 tahun, mata buta, fisik terbatas, memohon kepada Allah untuk hafal Quran. Dia gunakan sisa usia untuk menghafal Quran. 6 tahun hafal Quran. Ada orang diberikan usia 60 tahun, matanya sehat, jalan bisa kemana-mana, nikmat diberikan, ada mobilnya, sepedanya, motornya, segalanya, untuk baca Quran pun belum tersentuh. Dengan cara apa lagi? Allah, tiba-tiba kisahnya populer sekali di Timur Tengah. Datang seorang reporter TV, ini nyata, Anda bisa klik juga di YouTube itu, bisa lihat. Ditanya, ya Syekh Musa, jika Anda diperkenankan untuk berdoa kepada Allah saat ini, apa yang Anda mintakan? Dikira mau minta untuk melihat, lihat jawabannya. Kata Musa, saya akan minta dua hal pada Allah. Wallahi, satu, demi Allah, kata beliau ini, saya pertama tidak akan meminta kepada Allah untuk bisa melihat. Saya mohon butakan terus mata saya sampai kiamat. Karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Yang kedua, ini yang hebat. Kedua, saya akan mohonkan kepada Allah saat saya datang di hari kiamat, berdiri sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya gemetar, tidak didampingi siapapun. Saya akan berkata kepada Allah, ya Allah, dengan buta mata saya sudah berusaha menghafalkan kitabmu sampai datang menghadapmu saat ini. Kalau memang dengan Quran yang saya bawa saya mesti masih dihukum, maka mohon ringankan siksa saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anak buta 6 tahun menghafal Quran untuk bekal pulang kepada Rabbnya. Kalaupun punya hukuman, tolong ringankan hukumannya karena dengan Quran. Anda diberikan waktu yang cukup luas, masa yang sangat panjang. Ketika Anda pulang, apa yang mau dibawa? Kayak ini. Ya. Kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat pada Allah. Takutlah pada Allah. Satu. Faham. Kita pasti pulang. Mau tidak mau kita pasti pulang. Dan dirahasiakan oleh Allah. Ya. Yang kedua, al-umrah. Itu berarti sesuatu yang melahirkan keberkahan. Berkah. Jadi bukan hanya ada manfaat, karena ada yang bermanfaat tapi enggak berkah. Ya. Berkah itu banyak fungsinya. Masya Allah. Ada orang punya uang 5.000. Tapi karena nafsunya ditekan, ini kepakai sampai sebulan utuh. Begitu mau makan, tetangga kirim. Mau cari buah, kerabatnya kirim. Ada uang, orang punya uang 5 juta, Allah 3 hari udah habis. Semua ingin, itu berkahnya berkurang. Kami dulu di Libya punya teman, datang sama-sama dengan saya, 50 US bawahnya. Sampai pulang lagi, itu utuh uangnya. 50 US, sampai pulang lagi. Samar orang lain, main-main, ini cari uang supaya ibunya bisa haji. Masya Allah, cari-cari, qadar Allah dikirim ke rumah, ibunda bisa haji. Itu saat pulang, demi Allah saya katakan, Allah muliakan orang ini. Kami bertemu, bahkan sebelum kesini, Allah, itu Allah pertemukan dengan jodohnya, langsung dapat pimpinan di redaksi Koran Islam tingkat tinggi, ibunya sudah haji dan dibalas oleh Allah. Masya Allah. Dan 50 US itu saat pulang, dibawa lagi, utuh, 50 US. Pilih mana? 5 juta tidak berkah atau 50 ribu berkah. Gak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Kalau ada 5 juta berkah, kenapa gak pilih? Dan ini poinnya, berkah. Maka antum cari keberkahan, keberkahan minta pada Allah. Tadi takwa, singkatnya takwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Baik.